Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Depanku membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. padaku.